Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد. Yang dapat kalimat motivasi siapa aja tadi? Tadi apa? Coba ulang. Apa? Satu buku apa? Lupa itu satu buku yang dihafal. Tadi kamu apa, Krom? Itu hadis. Man, Salman, kamu apa? Ahsan Labas. Kamu apa, Dik? Heh? Nggak dapat? Seminggu nggak ketemu? Astagfirullah. Kamu? Sin? Raihan sudah. Ya sudah kan tadi. Kamu apa? Kri-kri-kri? Nggak nyari? Jilan kenapa jilan? Berantem? Kenapa? Suruh? Bassnya dikurangi nih, bassnya masih mendengung, suaranya belum jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu wa la taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Kata penulis, tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah dari umatku mengikuti kaum musyrikin. Kata beliau, al-hayyu wahidul ahya. Al-hayyu ini isim tunggal dari ahya. Wahia al-qabailu. Ini kata lain dari qabail, kabilah. Kampung, desa, Wa fi riwayati Abi Dawud hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan sampai kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Wal makna, dan maksudnya adalah annahum yakununa ma'ahum. Jadi ada kabilah dari kaum muslimin itu bersama-sama orang musyrik. Mereka beribadah kepada Authan, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan, wa yartaddun, bahkan mereka juga murtad, keluar dari Islam. Biraqbatihim an ahlil Islam. Kenapa? Kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Jadi ada sebagian kaum muslimin mengikuti orang-orang musyrik, mereka murtad dari Islam karena benci dengan kaum muslimin. Waluhuqihim bi ahli syirki, dan mereka mengikuti orang-orang musyrik. Dan fenomena ini sudah banyak terjadi, ya. Fenomena seperti ini sudah banyak terjadi. Faktor utamanya adalah al-jahlu bid-din, bodohnya mereka dengan agama. Bahkan yang pindah agama itu bukan orang biasa, rakyat jelata, sosok yang dikatakan tokoh, anak dari tokoh yang besar, kembali ke agama nenek moyang mereka. Ya, murtad mereka. Dan terus seperti itu, ketika kaum muslimin semakin jauh mereka, ya, semakin bodoh dengan agama, semakin tidak mengerti arti agama, sehingga mereka akan mengikuti mayoritas keumuman manusia yang mereka anggap memiliki kemajuan. Qauluhu wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-Authan, dan sampai sekelompok dari umatku mengibadahi berhala-berhala. Kata penulis, wal fi'amu bikasril fa mahmuzun al-jama'atul kathirah qalahu Abu Sa'adat. Kalimat fi'am dengan mengharokati kasroh pada fa'nya artinya adalah jamaat kathiroh, kumpulan orang banyak. Ini ucapan dari Abu Sa'adat. Wa fi riwayati Abi Dawud hatta ta'budu qaba'ilu min ummatil Authan. Dan pada riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dan sampai kabilah dari umatku ini mengibadahi berhala. Wa hadza huwa syahidut tarjamah. Dan pada paragraf ini menjadi syahidnya judul, bahwasanya nanti sebagian dari umatnya Rasulullah itu kembali melakukan kesyirikan, mereka mengibadahi berhala-berhala, mengibadahi batu, mengibadahi pohon, mengibadahi kuburan. Taib. Di luar aja enggak apa-apa, di luar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, di luar enggak apa-apa. daripada di dalam. Enggak apa-apa, enggak boleh seperti itu. Kalau ini di luar enggak apa-apa. Ustaz enggak marah di luar aja sama Amar sana. Enggak apa-apa sana. Kalau disuruh malah kayak gitu, enggak disuruh malah main. Udah enggak apa-apa di luar. Nah. Enggak boleh ramai di luar ya. Di masjid aja, di musala. Taib. Qala fa fihi raddu ala man qala bi khilafihi min ibadah min ubadil qubur. Al-jahidina lima yaqa'u minhum minasyirki billahi bi'ibadatihimul awthan. Fafihi, di dalam kalimat paragraf wa hatta tu'badu qaba'ilu min ummatil awthan, di situ ada bantahan kepada orang yang berkata sebaliknya dari para penyembah kubur. Mereka menolak apa yang terjadi dari mereka, dari kesyirikan terhadap Allah dalam peribadahan mereka kepada berhala. Bahkan sebagian mereka mengatakan orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak akan musyrik selamanya. Wong sudah mengucapkan la ilaha illallah kok musyriknya dari mana? Musyrik itu kalau enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sebagian mereka mengatakan orang Islam itu kalau sudah rukun Islamnya sempurna, rukun Islamnya semua dijalani sempurna sudah, surga. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga jangan heran. Ya, mereka yang sudah menunaikan haji kemudian mereka tidak memiliki ilmu tentang dinul Islam, justru mereka menjadi pelopor-pelopor kesyirikan. Apa hujahnya? Kami enggak akan mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Islam kami sudah sempurna. Kalau kami musyrik, enggak mungkin kami akan melakukan haji. Taib. Maka para penyembah kubur, orang-orang yang mendatangi makabir-makabir dengan tujuan yang salah, meminta tabaruk, ya, meminta barokah dari ashabul kubur, para mayit, ya, mereka terjatuh dalam peribadahan pada berhala. Taib. Jadi apa yang mereka lakukan adalah bentuk-bentuk kesyirikan, dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka membantah kalau mereka tidak berbuat syirik, tetapi perbuatan mereka sendiri sebagai syahid, saksi mereka. Kenapa? Wadzalika lijahlihim bihaqiqati tauhid. Kembalinya ke sini, karena mereka bodoh dengan hakikat tauhid itu apa. Enggak ngerti. Wa ma yunaqidhuhu minasyirki wa tandid. Dan apa yang membatalkannya dari kesyirikan dan tandidi, ya, tandingan untuk Allah. Fa tauhidu huwa a'zamu matlubin wa syirku huwa a'zamu dzunub. Tauhid adalah tujuan yang paling agung, dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Taib. Jadi tauhid itu harus terus diperbaharui. Ya. Syubhat yang terus menyambar itu harus diimbangi dengan tajdidu tauhid bil ilmi, memperbaharui tauhid dengan ilmu. Jadi ilmu itu kadangkala fardu ain, kadangkala fardu kifayah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika kita butuh pada ilmu tersebut, maka ilmu itu menjadi fardu ain, hukumnya harus dipelajari, kalau tidak dosa. Ya, sebagian para ulama menyatakan ilmu yang membuat dirimu istiqomah dalam agama itu hukumnya fardu ain. Ilmu apa saja? Jika dirasa kalbu kita sudah keras, semangat kita sudah futur, ya, jauh dari majelis ilmu, badan semakin berat untuk mendatangi kajian-kajian, intabihu, hati-hati. Ya. Di saat itu ilmu dan majelis ilmu hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena tanpanya seseorang akan tergelincir. Taib. Wa fi ma'na hadzal hadis. Apa makna dari hadis ini? Ma fi sahihain. Apa yang terdapat dalam sahihain yang semakna dengan hadis ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah marfu'an sampai kepada Rasulullah nisbahnya. La taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta tatariba al-yatunisa idausin ala dil khalasah. Wadul khalasah taghiyatu dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Warawa Ibn Hibban an Ma'mar qala inna alaihi al-an baitan mabniyan mughlaqan. Taib. Athar ini sahih. Dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf. Di situ beliau menyebutkan qala Ma'mar wa sami'tu ghairu Zuhri yaqulu ala dzalikal hajar baitun buniyal yaum. Yang semakna dengan di sini adalah apa yang terdapat dalam sahihain. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tatarib. Ya, tataribu itu bergetar, bergoyang. Aliyatun nisa idausin. Ya. Aliyah itu aurat wanita. Dubur. Atau bahasa mudahnya apa, enak enggak didengar ya? Taib. Jadi menggoyangkan badannya. Dan wanita kalau menggoyangkan badannya identik dengan apa? Goyangan belakangnya, duburnya. Wanita-wanita daus ala dhil khalasah, ya, di depan para taghutnya, di depan para penguasanya, di depan para pembesarnya. Jadi wanita-wanita ini memang dipakai untuk apa? Sebagai penghibur. Dan ini identik dengan tarian-tarian Arab. Ya, identik dengan tarian-tarian wanita-wanita Arab. Yang mereka ya'buduna fil jahiliyah, beribadah atau diibadahi semasa jahiliyah. Rawa Ibnu Hibban dari Ma'mar, beliau berkata, inna alaihi al'an, di atasnya sekarang ada rumah yang dibangun dan tertutup. Taghiyah bisa diartikan mungkin berhala, sesembahan yang mereka sembah dulu di zaman jahiliyah. Nah, ini para wanita-wanita Daus, mereka melakukan tarian-tarian di sana, menari-nari, bergoyang-goyang. Ya. Dengan tarian identik mereka. Artinya kalau ini sudah muncul di tengah-tengah mereka, ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Wanita sudah keluar, ya, memperlihatkan aurat-aurat mereka kembali, sebagaimana terjadi pada masa jahiliyah. Ini pun sudah terjadi semenjak lama, ya. Semakin dekatnya hari kiamat, semakin muncul tanda-tanda kecilnya hari kiamat, diantaranya ini. Hari terasa pendek. Wanita sudah mulai keluar, sebagaimana keluarnya mereka wanita di zaman jahiliyah. Qala al-'Allamah Ibnu al-Qayyim fi qissati hadmil lata lamma aslamat Thaqif. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 506 sampai 507, beliau berkata di sana pada kisahnya penghancuran berhala Lata ketika Bani Thaqif masuk Islam. Fihi, di dalamnya, annahu la yajuz, bahwasanya dari faedah perbuatan ini, kisah itu, tidak boleh ibqa'u mawadhi'i syirki, membiarkan tempat-tempat kesyirikan. Ya, jadi kalau melewati tempat-tempat yang biasa dipakai buat kesyirikan dan di sana maslahatnya lebih besar, maka wajib dihancurkan. Tapi wajib diratakan. Contoh misalkan pohon yang biasa disucikan oleh penduduk, misalkan yang mereka yakini sebagai penunggu desa, yang mereka yakini sebagai pohon yang ada penunggunya, dan penunggu ini yang memberikan manfaat dan mudharat terhadap desa ini. Maka yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya. Jika memang kondisi keadaan mendukung, hancurkan. Wa tawaghit ba'dal qudrah ala hadmiha wa ibtaliha. Tidak boleh membiarkan tempat-tempat kesyirikan dan tempat-tempat tauhid setelah punya kemampuan untuk menghancurkan dan membatalkannya. Yauman wahida, satu hari. Ya, ketika kaum muslimin sudah paham tauhid, kaum muslimin sudah ngerti tauhid, paham betul tentang tauhid dan rusaknya kesyirikan, maka di situ harus segera dimusnahkan. Berarti kesimpulannya yang terpenting adalah mendakwahkan ilmu. Jangan sampai kita berat-berat, ilmu belum sampai, sehingga apa? Fitnahnya yang justru besar. Dan ini yang sering banyak terjadi. Kita belum menyampaikan, kita belum iqamatul hujjah, tiba-tiba bergerak. Ya, sehingga mereka belum ngerti apa-apa, sehingga penilaian negatif justru muncul kepada ahlul haq. Kenapa? Tidak ada iqamatul hujjah. Jadi kalau kita pengen merubah sesuatu, itu yang pertama kali ditegakkan adalah hujjah dulu disampaikan. Ya, diberikan keterangan yang cukup. Kalau dia punya syubhat, dia punya hal-hal yang sekiranya mereka anggap benar dan mereka punya hujah, patahkan dulu hujahnya, luruskan dulu. Ya jangan iqamatul hujah itu enggak semata-mata kita sampaikan ayat, kita sampaikan hadis, sudah, enggak. Enggak seperti itu iqamatul hujah. Bisa jadi orang yang kita sampaikan hujah itu masih ruwet pikirannya, belum mengerti dengan hadis yang kita sampaikan, belum mengerti dengan ayat yang kita bacakan. Jelaskan dulu. Kemudian jika mereka masih punya unek-unek, mereka masih punya alasan-alasan, patahkan dengan argumen. Sehingga betul-betul mereka terbuka. Ya jadi iqamatul hujah itu enggak sesimpel itu. Quran hadis sampaikan, kemudian kita langsung lah. Ya, karena di depan kita itu umat, masing-masing mereka punya khalfiyah latar belakang, ada yang dari pesantren mungkin, ada yang mereka juga punya guru mungkin, yang mungkin mereka punya syubhat-syubhat, bantah dulu syubhatnya, sampaikan hadisnya, Qurannya, bantah syubhatnya, luruskan pemahaman mereka, baru ketika sudah sampai tegak hujah, betul-betul mereka ngerti maksud ayat, maksud hadis, ya, kemudian mereka menolak, nah di situ, ya, kita realisasikan. Tapi kalau misalkan memang belum sampai ke tahap itu, kemudian kita berbuat, justru terkadang imbasnya kurang baik. Wa kadzalika hukmul masyahid allati buniyat 'alal qubur wallati takhadat authanan tu'badu min dunillah. Demikian pula hukum masyahid. Ya, masyahid itu apa ya? Mudahnya mungkin kalau kita sering ke kuburan, itu terdapat kijing-kijing ya, yang kadang pakai batu, biasanya di atas, ditumpuk di atas pekuburan, ya semisal itu. Atau mungkin lebih besarnya lagi, kuburan itu dibangun rumah. Ya. Padahal sunnah dalam menguburkan orang yang meninggal, itu ditinggikan sejengkal, supaya diketahui kalau ini kuburan, kemudian ditaruh batu. Ya di apa arah kepalanya, di atasnya, sebagai tanda kalau ini kuburan, supaya tidak dihinakan, bukan dibangun di apa, tidak perlu dinamai, menamai kuburan yang meninggal fulan binti fulan ini enggak ada syariatnya. Nah cukup tanda dengan batu, ya, dan tidak perlu ditanami pohon-pohonan juga. Wah kan ada hadisnya apa, Rasulullah saat itu pernah lewat kuburan. Ya kemudian kuburan tadi diazab, satu diazab karena buang air kecil sembarangan, satu diazab karena suka namimah, ngadu domba. Kemudian Rasulullah ngambil pelepah korma yang masih basah ditancapkan, supaya apa? Yukhaffaf, ya diringankan azabnya, malam yai basah, sebelum mengeringnya pelepah tadi. Tidak ada syariatnya juga menanam di situ. Kalau tujuannya supaya apa si mayit dapat keringanan. Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah, dan itu pun menjadi khususiahnya Rasulullah. Lah kalau kita mau nancapin bunga, kita sudah khusnuzon sama mayit, berarti mayit ini diadab. Siapa yang tahu kalau mayit diadab? Tidak ada yang tahu. Jadi itu, ya. Dan itu pun sampai sekarang dimakmurkan, dibakai di kuburan ya para sahabat di Mekah, Madinah. Tidak ada kuburan yang di atasnya dibangun kijing, yang batu kemudian dilubangi tengah biasanya, taruh di atas kuburan, nanti kanan kirinya seperti apa batu yang menonjol gitu, kasih nama nanti. Tidak ada syariatnya itu. Taib. Yang ekstrim lagi dibangun rumah kemudian dikasih lampu. Nah, ini wajib untuk diratakan. Dan kuburan yang dijadikan sebagai berhala yang diibadahi selain Allah, ini banyak, setiap tempat ada. Di Karawang sana ada, datang lagi ke Cirebon tempatnya, banyak sekali. Ya, maka di sini tentunya Ahlu sunnah harus betul-betul ya, memiliki kemampuan ilmu, terus rajin dalam mencari ilmu, mudah-mudahan kita bisa berdakwah dengan hal yang terbaik dalam dakwah ini, yaitu ilmu. Wallahu ta'ala alam sawab. Naktafi ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu wa rahmatuk.